jantungku berdebar tiap ku ingat padamu. Sani, Sani, mengapa ada yang kurang saat kau tak ada? Sani, Sani, melihatmu menyentuhmu itu yang ku mau. Kau tak sempat begitu.